Ada banjir, ada hujan, begitu pula kemarau. Gempa bumi dan longsoran, di sini juga dirantau. Dihancurkan hutan-hutan tanpa hirau akibatnya. Apalagi lautan-lautan mati karang dan ikannya. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Sikap manusia tak sopan. Kebinasaan amanat dikhianati, inilah keseluruhan kerugian yang sejati. Dunia adalah amanat dari Allah pada kita. Manusia yang berkhianat dan akhirnya duka cita. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Sikap manusia tak sopan. Masalah lingkungan hidup adalah masalah akhlak. Renungkanlah kalau sanggup, itulah aturan mutlak. Yang wajib adalah tobat di seluruh muka bumi, yakni tobat masyarakat. Yang wajib adalah tobat di seluruh muka bumi, yakni tobat masyarakat. Insan perlu memahami. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Bencana di mana-mana, laut gelora amuh topan, mengisyaratkan yang nyata. Sikap manusia tak sopan.